Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah peserta kajian Jumat pagi Musalla Al-Ikhlas Sendawa rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan membaca buku Sifatul Mar'atil Muslimati fi Dawil Kitabi wa Sunnah. Karya Ummu Usamah Al-Abbasiyah hafizahallahu taala. Terakhir kita baca hadis yang diriatkan oleh muttafaqun alaih, diriatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam saat Ibunda Aisyah mengalami haid di satu tempat namanya Saraf, dan ini adalah perjalanan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat untuk hajatul wada. Maka Nabi katakan, inna hadza amrun kataballahu ala banati Adam. Sesungguhnya ini, yaitu darah haid, adalah satu perkara yang Allah telah tetapkan kepada semua perempuan keturunan Adam. Tentang makna kalimat ini, Nawawi rahimallahu taala mengatakan, hada tasliyatun laha wa takhfifun lihammiha. Kalimat ini adalah kalimat hiburan dari Nabi untuk istrinya, dan kalimat yang diucapkan dalam rangka untuk meringankan kegalauan istrinya. Wa maknahu, dan makna kalimat ini, annaki lasti mukhtasatan bihi. Ya, engkau wahai Aisyah, engkau bukanlah wanita satu-satunya yang mengalami haid. Bahkan semua anak keturunan Adam yakunu minhunna hada. Maka terjadi minhunna pada semua anak keturunan Adam, perempuan keturunan Adam, hada, hal ini yaitu haid. Kama yakunu, sebagaimana terjadi pada perempuan dan laki-laki, kencing, berak, dan yang lain. Imam Bukhari berdalil dalam kitab sahihnya pas di pembahasan kitabul haid, berdalil dan keumuman hadis ini untuk mengatakan bahasanya haid itu dialami oleh semua perempuan keturunan Adam. Dan dengan hadis ini Al-Bukhari mengingkari dan menyalahkan, menganggap salah orang yang mengatakan bahasanya haid pertama kali terjadi, pertama kali ursila dilepas, wawaqa'a, dan terjadi pada Bani Israel. Maka tentang mulai kapankah perempuan itu mengalami haid, maka hadis ini, maka terdapat sesumbah riwayat yang dijadikan dalil oleh sebagian ulama untuk mengatakan wanita pertama kali mengalami haid di masa Bani Israel. Dan pendapat ini tidak disepakati oleh Al-Imam Bukhari rahimallahu taala, dan beliau mengingkari dan menilai keliru pendapat ini. Menurut Bukhari yang benar, haid itu telah dimulai, haid itu terjadi pada wanita sejak pertama kalinya manusia, yaitu anak keturunan Adam, perempuan-perempuan anak keturunan Adam. Wallahu a'lam, apakah Ibunda Hawa mengalami haid ataukah tidak, karena kalau redaksi hadisnya adalah banatu Adam, ini anak-anak perempuan atau wanita-wanita anak keturunan Adam. Penjelasan yang sedikit lebih detail tentang sejarah haid bisa kita dapatkan di Jami'ah Kaminisa karya Mustafa Al-Adawi. Sedikit saya akan bacakan dari buku tersebut. Ini ketika membahas hadis ini, ini Mustafa Al-Adawi hafizallahu taala mengatakan, "Wa hadzal haditsu," dan hadis ini yufidu, menunjukkan bahwasanya awal pertama kali adanya haid itu pada semua banati Adam jami'an. Semua perempuan anak keturunan Adam. Namun dalam hal ini Ibnu Hajar menyebutkan adanya riwayat yang diatkan oleh Al-Hakim dan Ilmu Mungdir, yang menurut Ibnu Hajar riwayatnya statusnya bi isnadin sahihin, dengan sanad yang sahih. Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas, Ibnu Abbas mengatakan, inna ibtida al-haydi kana ala hawain, ala hawa'a bada'an uhbitat minal jannah. Ya, ada terdapat perkataan Ibn Abbas yang mengatakan asal muasalnya haid itu terjadi pada ibunda Hawa. Ini kata Ibn Abbas, ibunda Hawa itu sudah mengalami haid. Ba'da an uhbitat, setelah ibunda Hawa ini diturunkan ke bumi dari surga. Itu ketika di surga ibunda Hawa tidak mengalami haid. Baru mengalami haid setelah tinggal di bumi. Ini asar dari Ibnu Abbas. Qal wa idza kana kadzalik, dan jika kata Ibnu Hajar, jika demikian keadaannya, maka yang dimaksud dengan banatu Adam adalah keturunan Hawa. Kemudian Mustafa Al-Adawi mengatakan, maka ini menguatkan bahasanya awal asal muasal haid karena fi awali banati Adam itu pada awal anak keturunan Adam, bukan itu kalau berdasarkan hadis, bal ma Hawa alaihissalam. Ini bahkan kalau hadisnya cuma banati Adam, berdasarkan athar Ibn Abbas ditambahi Hawa pun sudah mengalami haid. Demikian juga Ibnu Hajar di Fathul Bari mengutip adanya riwayat yang diatkan oleh Abdul Razak dan dinilai oleh Ibnu Hajar dengan sanadnya sampai Ibnu Mas'ud. Kalau tadi athar Ibnu Abbas, kemudian ada athar Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud mengatakan, kana rijalu wan nisa'u fi bani Israila yusalluna jami'an. Dulu di syariat Bani Israel, laki-laki dan perempuan sholat bareng di tempat yang sama. Bahkan perlu diketahui bahasanya dalam syariat Bani Israel, orang tidak boleh sembarang sholat, hanya boleh sholat di tempat-tempat yang memang dibangun untuk itu. Lain hanya dengan syariat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, al-ardu kulluhu kulluha masjidan masjidun wa tahurun. Atau Allah Subhanahu wa taala jadikan bumi seluruhnya sebagai masjid, tempat sholat dan tempat untuk bersuci. Nah, dulunya laki dan perempuan beribadah bareng, di Bani Israel beribadah bareng. Fakanatil mar'atu tatasyarrafu li rajuli. Nah, suatu ketika ada salah satu perempuan Bani Israel yang ngelongok-olongok laki-laki. Ini ibadah bareng boleh jadi posisinya berbeda. Nah, perempuan, ada seorang perempuan yang ngelongok-ngelongok laki-laki, lihat-lihat, berupaya untuk lihat laki-laki. Fa'ulqiya alaihinnal haidatu. Maka gara-gara itu, maka karena sebab itu, maka mereka wanita mengalami haid. Wa mana'ahunna, tafa'alqa 'alaihinnal haidata wa mana'ahunnal masajida. Maka Allah kemudian menimpakan haid pada mereka dan melarang mereka wanita pergi ke masjid tempat ibadah dan dilarang ibadah bareng dengan laki-laki. Ya, maka ya, asar Ibnu Mas'ud berbeda dengan asar Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mengatakan Hawa itu sudah mengalami haid. Ibnu Mas'ud mengatakan bahasanya secara haid itu di Bani Israel. Ini, pertama kali haid terjadi di masa Bani Israel. Nah, gimana dikomprominya? Tentu kaidah mengatakan bahasanya al-jam'u aula, ini al-i'mal bi dalilain aula min ihmal ahadihim. Kita pahami dua dalil sekaligus lebih baik daripada ada satu dalil yang kita telantarkan. Maka dimaknailah, maka ini dimaknai, ini dikompromikan dengan kita katakan bahasanya anal haidha istadda alaihinna. Gara-gara itu maka wanita mengalami yang namanya ini, derasnya haid. Karena haid itu ada yang kadang deras pas di puncaknya dan kadang tidak. Bahkan Nabi Masa batil uqubatilahunna, dan ini adalah statusnya sebagai hukuman untuk mereka min kathrati wasyiddatihi, banyaknya darah yang keluar, wasyiddatihi dan kencangnya darah itu keluar. Maka makna kesimpulannya fal makna anal haidha sulita ala nisa'i bani Israel, bahasanya darah haid itu ditimpakan pada wanita bani Israel bisyiddatin wa bikathrotin. Ditimpakan dalam bentuk keluarnya darah dalam jumlah yang banyak dan deras. Li'isyanihinna, gara-gara kedurhakaan mereka, ya, yang sholat bareng dan malah ngelirik-ngelirik dan ngelongok-ngelongok laki-laki. Walaysa makna dalika, dan bukanlah makna perkataan Ibnu Mas'ud bahasanya itulah asal muasalnya haid. Wallahu a'lam. Jadi maka kalau hadis marfu' menunjukkan bahasanya haid dimulai dari banati Adam, zahirnya menunjukkan ibunda Hawa tidak mengalami haid. Nanti dijelaskan oleh asar dari Ibnu Abbas, riwayatnya sahih menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani, bahasanya Hawa itu mengalami haid sejak tinggal di bumi. Sedangkan asar dari Ibnu Mas'ud yang mengatakan bahasanya haid itu Allah timpakan kepada perempuan, yaitu perempuan Bani Israel, gara-gara sebagai hukuman atas kemaksiatannya, maka itu dimaknai bukan semata-mata keluarnya darah haid, namun deras dan banyaknya darah yang keluar. Maka ini lain halnya dengan basinya makanan. Basinya makanan itu baru terjadi di masa Bani Israel sebagai hukuman Allah kepada manusia. Sebelumnya, sebelum Bani Israel, makanan itu tidak dimakan, tidak basi. Tidak ada makanan basi. Baru terjadi yang namanya basi makanan itu di masa Bani Israel ketika Allah berikan pada mereka setiap pagi mana wa salwa, dan mereka dipesani untuk dihabiskan seketika dan tidak perlu disimpan, jangan khawatir besok tidak ada. Lantas sebagian Bani Israel tidak taat, khawatir besok tidak turun mana wa salwa, maka sebagian mereka menyimpan makanan sebagai hukuman karena melanggar aturan dari sang Nabi yaitu Musa alaihi salatu wasalam, maka makanan yang disimpan tadi Allah buat basi. Sejak itu kemudian, sejak itu terjadilah basinya makanan yang disimpan dan tidak habis segera. Ya, kita kembali ke buku. Wa fi riwayatin li muslimin, dalam satu riwayat Muslim dari Ibunda Aisyah radhiallahu anha, qalat, beliau mengatakan, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kami berangkat dari kota Madinah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kami tidaklah menyebutkan kecuali niat untuk berhaji. Semuanya niat berhaji. Hatta jina, sampai kami tiba di satu tempat namanya Saraf. Yang benar kemarin telah kita baca, itu dibaca Sarafin. Fatamistu, lalu aku mengalami haid. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk menemuiku, yaitu masuk tenda. Wa ana abki, dan aku sedang menangis. Faqala, lantas Nabi mengatakan, ma yubakiki, apa yang menyebabkan engkau menangis? Faqultu, maka aku katakan, demi Allah, la waditu, sungguh aku berkeinginan aku tidak berangkat haji tahun ini. Qala, Nabi mengatakan, ada apa dirimu? La'allaki nafisti, kemarin kita baca bisa apa? Nufisti dan bisa nafisti. La'allaka, boleh jadi engkau mengalami haid. Aku katakan, betul. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hadza syai'un katabahu ala banati Adam. Ini adalah sesuatu yang Allah tuliskan untuk terjadi dialami oleh semua anak keturunan wanita, anak keturunan Adam. If'alim ma yaf'alul hajj, maka wanita yang haid, kata Nabi, lakukanlah apa yang dilakukan oleh semua jamaah haji, ghaira alla tatufi bil bait, namun yang tidak boleh bagi mutawaf mengelilingi Ka'bah, hatta tatuhuri, sehingga engkau suci. Qalat, Ibu Aisyah mengatakan, tatkala aku tiba di Mekah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabat, ij'aluha, jadikanlah niat kalian umratan umrah. Jadi berangkat dari Madinah, semuanya niatnya haji. Nabi baru perintahkan untuk diubah dengan niat umrah ketika sampai di Mekah, namun belum tawaf. Nah, mungkin ini menunjukkan bahasanya ya, boleh mengubah niat dari awalnya niat haji, kemudian niatnya berubah menjadi niat umrah. Maka Nabi haruskan hal ini, Nabi haruskan pada para sahabat, kecuali sahabat yang berniat haji dan umrah sekaligus, dan dia membawa hajiu, membawa hewan. Maka dibolehkan niatnya tetap haji, yang disebut dengan haji qiran. Namun siapa yang niatnya haji dan dia tidak membawa hajiu, maka Nabi haruskan ketika itu untuk berubah niat. Jadi ketika datang di Mekah sampai ke masjid, niatnya harus diubah menjadi niat umrah, sehingga nanti hajinya haji tamattu. Fa'ahalla an-nasu, maka semua manusia tahallul, yaitu tahallul dari umrah, illa man kana ma'ahul hajiu, kecuali siapa saja yang membawa hajiu. Kata Ibunda Aisyah, dan yang membawa hajiu itu ada Nabi, Abu Bakar dan Umar, wa dzawil yasara, dan orang-orang kaya, dan sahabat-sahabat yang kaya. Ini menunjukkan bahasanya ada sahabat yang kaya dan ada sahabat yang miskin. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengingkari adanya perbedaan di masyarakat antara yang kaya dan yang miskin. Maka Islam tidaklah mengajarkan anti perbedaan, anti dengan adanya struktur masyarakat orang kaya dan orang miskin. Dan yang Nabi ajarkan adalah bagaimanakah orang miskin itu jadi miskin yang baik, orang kaya jadi orang kaya yang baik. Thumma ahallu hina rahu. Kemudian mereka ihlal, yaitu membaca talbiyah awal untuk haji, hina rahu ketika mereka berangkat, yaitu berangkat dari Mekah menuju Mina tanggal 8 Dzulhijjah. Qalat, kata Ibunda Aisyah, falam makana yaumun nahri, maka tatkala hari nahar tanggal 10 tahurtu, aku baru suci. Perlu diketahui bahasanya Nabi di Hajjatul Wada itu tiba di kota Madinah tanggal 4 Dzulhijjah. Tanggal 4 Dzulhijjah. Nah, di situ Ibunda Aisyah haid dan baru suci tanggal 10 hari nahar, hari penyembelihan. Di tanggal 10. Maka Ibunda Aisyah haid selama 7 hari. Fa'amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkanku, fa'afattu, untuk tawaf ifadah, yaitu tawaf haji, fa'afattu, maka aku pun tawaf ifadah alias tawaf haji. Qalat, fa'utina, maka kami para istri Nabi diberi daging sapi. Lantas aku katakan kepada yang bawa, mahada, apa ini? Faqalu, para sahabat mengatakan, ahda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nisa'ihi al-baqar. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyembelih hadyu atau korban untuk para istrinya dengan menyembelih seekor sapi atau dengan menyembelih sapi. Falam makanat Lailatul Hasabah, maka pada saat Lailatul Hasabah itu malam ketika Nabi dan para sahabat mau pulang kembali ke Madinah, Ibunda Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, yarju anna subi hajjatin wa umratin. Wahai Rasulullah, manusia kembali dengan membawa haji dan umrah. Membawa haji dan umrah. Wa arji ubi hajjatin, sedangkan aku cuma membawa amal haji saja. Maka para sahabat ketika itu melaksanakan haji dan umrah. Yang tidak membawa haji, mereka umrah terlebih dahulu, selesai tahalul, habis itu haji, yang disebut dengan haji tamattu. Yang bawa haji, mereka statusnya haji, yaitu haji qiran. Nah, Ibunda Aisyah Ibunda Aisyah dalam hal ini merasa bahasanya beliau cuma dapat haji saja dan belum umrah. Qalat, Ibunda Aisyah mengatakan, maka Nabi memerintahkan Abdurrahman Ibn Abi Bakar, yaitu saudaranya Aisyah. Lantas Abdurrahman memboncengkanku ala jamalihi, pada ontanya. Qalat, fa'inni la'adkur, kata Ibunda Aisyah, maka aku tidak ingat dan aku adalah jariyaton, ini adalah gadis hadis satu sini yang masih belia usianya. Ingat, Nabi wafat, Ibunda Aisyah umurnya baru 18 tahun. Maka Nabi wafat tahun ini, ini haji tahun 10. Nabi wafat tahun 11. Ibunda Aisyah umurnya 18 tahun. An'asu fatusibu wajahi mu'khirata fatusi buwaji mu'khiratur rahli. Aku ngantuk sehingga bagian belakang pelana kuda, pelana unta itu terkena pada wajahku, menimpa wajahku. Sampai akhirnya aku mendatangi Tan'im. Tan'im itu merupakan tanah halal yang paling dekat dari kota Mekah. Dia di jalan menuju Madinah. Dan orang yang mau umrah dan dia posisinya di Mekah, maka dia harus keluar ke tanah halal. Karena orang umrah demikian juga orang yang haji itu harus menginjakkan kaki di dua tanah. Tanah halal dan tanah haram. Posisi dia di tanah haram, maka dia harus keluar menginjakkan kaki di tanah halal baru kemudian masuk ke tanah haram. Maka Ibunda Aisyah ini diperintahkan untuk umrah ditemani oleh Abdurrahman. Maka dibawa oleh Abdurrahman ke Tan'im, ke tanah halal yang paling dekat. Fa ahlaltu minha bi umratin, maka aku talbiyah minha dari Tan'im bi umratin umrah. Oleh karena itu maka di Tan'im ada satu masjid yang disebut dengan sebutan Masjid Aisyah. Ya, kurang lebih di situ Ibunda Aisyah ya, berniat umrah. Jazaan supaya sebanding dengan umrahnya, ya, umrahnya manusia alati i'tamaruha, yang mereka ya, telah berumrah. Sehingga sama-sama ke Madinah pulang membawa dua manasik. Berkenaan dengan Lailatul Hasbah, tadi ada Lailatul Hasbah, cara bacanya bil fatilha wa iskani sad, yang betul sadnya disukun. Hasbah di situ tertulis apa tadi, hasoba, di Syarah Sahih Muslim Al-Bahar Al-Muhit Al-Sajjad dikatakan cara bacanya yang benar adalah bi fathah wa iskani sad, haknya di fathah, sadnya di sukun. Muhmalatain, dan dua hak dan sad tersebut semuanya tidak bertitik, artinya bukan kha dan bukan bot. Apa itu Lailatul Hasbah? Ia lailatul lati ba'da ayami tasyriq. Itulah malam setelah hari-hari tasyrik. Malam setelah hari-hari tasyrik berarti malam 14. Tasyrik kan sampai 13. Malam-malam tasyrik berarti malam 11, malam 12, malam 13. Maka malam 14 disebut Lailatul Hasbah. Wasumiyat bidzalika, nah, dinamakan dengan Lailatul Hasbah karena para jamaah haji nafaru minal Mina, meninggalkan Mina, lantas keluar dari Mina, kemudian mereka singgah di satu tempat antara Mina dan Muzdalifah namanya Muhassab, kemudian nginap di situ. Demikian penjelasan An-Nawawi. Ya, karena nginap di namanya Muhassab, maka malam 14 tersebut disebut dengan malam Hasbah. Sebagaimana penjelasan Qurtubi, beliau mengatakan Lailatul Hasbah, kata Qurtubi yang ahli hadis yaitu Abul Abbas Al-Qurtubi, bisukuni sot, sama beliau tegaskan bacanya sotnya sukun. Wa yalailatul lati yanzilna safiha al-muhassab, itulah malam singgahnya orang-orang yaitu para jamaah haji di Muhassab. Muhassab itu lembah antara Mina dengan Muzdalifah. Dia di luar Mina namun belum Muzdalifah. Aing dan sirafihim, ketika mereka pergi meninggalkan Mina menuju Mekah. Maka tahsib itu artinya iqamatum bil Muhassab, tinggal di Muhassab. Wa wa wa Syi'ab, dan Muhassab itu adalah celah yang nanti ujungnya keluar ke daerah Abtah. Dan Abtah itu adalah tempat singgahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Ketika Nabi insarafa, Nabi pulang ya, dari hajinya. Maka Nabi singgah di ini Muhassab ba'dan nafar setelah meninggalkan Mina. Wal iqamatu bihi dan tinggal di Muhassab sampai kemudian sholat duhur, asar dan maghrib serta isya di Muhassab, kemudian keluar meninggalkan Muhassab di malam harinya, itu hukumnya sunnah menurut Imam Malik dan Syafi'i. Maka jamaah haji meninggalkan Mina itu 13 siang. Ini 13 siang. Tempat umrah terakhir siang habis duhur. Habis itu meninggalkan Mina terus tinggal di Muhassab. Nah, kata Imam Malik dan Imam Syafi'i dianjurkan bagi jamaah haji setelah pulang dari Mina untuk tinggal di Muhassab selama sehari. Di situ dapat duhur, asar, maghrib dan isya. Maka itu sunnah menurut Malik dan Syafi'i dan sebagian salaf iktidaan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam rangka mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam walam yarahu ba'duhu, meskipun sebagian ulama salaf yang lain menilai itu bukan satu hal yang dianjurkan. Ini tinggal di Muhassab. Tadi tentang ngantuknya Ibunda Aisyah, An'asu, aku ngantuk sehingga wajahku terkena bagian belakang pelana tempat duduk unta, tempat duduk untuk orang atau pelana unta. Nah, bagian belakang pelana unta itu tadi tercetak tertulis mu'akhirah. Namun kalau di Sarasah Muslim dikatakan cara bacanya adalah bidhamil mim wa sukunil hamzah wal fatil kha wa kasriha. Mimnya di dhamma, hamzahnya di sukun, kha-nya boleh fathah boleh kasrah. Maka berarti apa? Mu'khirah. Boleh juga dibaca mu'kharah. Karena kha itu bifatil kha wa kasriha. Untuk kha-nya boleh di fathah dan boleh di kasrah. Boleh mu'khirah, boleh mu'kharah. Cara baca yang ketiga wa bifatil hamzah. Dan hamzahnya boleh di fathah. Hamzahnya boleh di fathah. Kalau hamzahnya di fathah, maka tasdidil kha maftuhatan wa maksuratan. Kha-nya di tasdid, nah kha-nya boleh di fathah, boleh di kasrah. Maka mu'akhirah boleh, mu'akharah boleh. Berarti ada empat cara baca. Ada empat cara baca. Bagian belakang pelana unta itu boleh dibaca mu'khirah, mu'khiratu rahli, boleh mu'kharatu rahli. Kemudian itu yang hamzahnya disukun, hamzahnya di fathah, itu boleh mu'akhiratur rahli, boleh mu'akharatur rahli. yang maknanya adalah al-khoshabah alati yastan itu ilaiha ar-raqibu, kayu yang jadi sandaran orang yang nunggang unta. Nah, kalau di kitab Al-Misbah Al-Munir, bagian akhir unta itu yang paling bagus adalah kalimat akhiratu rahli. Ini afsahul lughat. Itu bagian belakang pelana unta itu bahasa yang fasih adalah akhiratu rahli. Dan boleh juga mu'khirah. Boleh juga ditasjid mu'akhirah. Nah, wa minhum man ya'udu hadihi lahnan. Sebagian ulama bahasa menilai bahasanya yang bertasjid itu bentuk lahan. Ada sebagian ulama bahasa yang menilai kalau membacanya mu'akhirah, man yuthakilu al-kha, khaknya ditasjid. Ya, wa minhum man ya'utu hadhi lahnan, kalau khaknya ditasjid itu lahan. Ya, itu salah dalam berbahasa. Ya, maka tadi disampaikan di depan ada empat cara baca. Dua yang terakhir itu sebaiknya tidak. Ya, dua yang terakhir mu'akhirah atau mu'akharah itu sebaiknya tidak, menimbang ba'duhum, sebagian ulama bahasa menilai kalau mu'akhirah atau mu'akharah itu lahan kesalahan, sebuah kesalahan dalam berbahasa. Menimbang itu maka ya, kita bacakan catatan kaki tentang cara baca hal ini, karena di buku mengambil mu'akhirah dicetakannya, padahal itu ya bisa kita katakan kurang afdal. Ini menimbang sebagian ulama menilai itu bentuk lahan atau salah. Sehingga yang aman dari perselisihan itu bacanya mu'khirah atau mu'khorah tanpa tasjid. Kemudian kita lanjutkan pada sifat yang kelima atau bab baru. Di antar sifat wanita muslimah antakuna taliyatan li kitabillah adalah membaca, rajin membaca Al-Quran dan rajin membaca hadis, membaca sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di surat Al-Ahzab, wadkurna ma yutla fi buyutikunna, ingatlah apa yang dibacakan di rumah rumah kalian, min ayatillahi wal hikmah, berupa ayat-ayat Allah dan hikmah. Innallaha kana latifan khabira, sungguh Allah itu zat yang maha mengetahui dan mengetahui. Ya, maka khabir itu adalah zat yang mengetahui dhawahir wal bawatin. Zat yang mengetahui yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Sedangkan latif itu adalah zat yang mengetahui makhafiya, yang samar-samar. Maka terjemah bebasnya dua-duanya ini maha mengetahui semua. Latif itu lembut di sini artinya mengetahui yang samar-samar. Bukan lembut dalam artian kebalikan dari kasar. Lembut di sini kebalikan dari lembut di sini artinya adalah mengetahui makhafiyah, yang samar-samar, yang enggak jelas-jelas itu diketahui. Ya, tentang wal hikmah, kata Ibnu Jarir At-Tabari rahimallahu taala, yakni bil hikmati, yang Allah maksudkan dengan hikmah adalah apa yang diwahyukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ahkami dinillah, berupa hukum-hukum agama Allah, wala yanzil bihil Qur'anun, dan ya, yang tidaklah ada Al-Qur'an turun tentangnya. Bahasa bebasnya kesimpulannya, wadzalika sunnah, itulah sunnah. Dan kaidah Al-Imam Syafi'i, demikian juga kemudian disepakati oleh Ibnu Al-Qayyim, bahasan jika dalam Al-Qur'an itu disebutkan hikmah digandeng dengan Al-Kitab, ya, kalau di sini digandeng dengan ayat ya. Kalau hikmah itu digandeng dengan Al-Kitab, maka hikmah maksudnya sunnah. Kemudian hadis yang maka di sini menunjukkan bahasanya di rumah-rumah Nabi setiap harinya itu ada pembacaan Al-Quran dan ya, dan hadis. Ya, maka Allah Subhanahu Wa Taala berkata kepada para istri Nabi, ingatlah Al-Quran dan hikmah yang dibacakan di rumah-rumah kalian. Dan yang dimaksud dengan rumah-rumah kalian, kalian di sini karena mereka lah yang menempatinya. Bukan karena mereka yang memilikinya. Kalau kepemilikan miliknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, namun disebut dengan fi buyutikunna, menimbang bahasanya mereka lah yang menghuninya dan menempatinya. Maka berdasarkan maka disimpulkan oleh penulis bahasa yang dibacakan dalam di rumah-rumah kalian Al-Quran, berarti mereka istri-istri Nabi itu membaca Al-Quran. Dibacakan pada mereka hadis-hadis hikmah yaitu sunnah yaitu hadis, maknanya adalah mereka para istri Nabi mendengarkan hadis. Atau kawannya, mereka mendengarkan hadis apa yang Nabi sampaikan itu hadis. Tentang beda latif sama khabir. Khabir huwa man yudrik al-khafi. Kebalik. Wal latif huwa ma yudrik ad-daqiq. Khabir itu adalah zat yang menangkap al-khafi, hal-hal yang samar, hal-hal yang tidak jelas. Sedangkan latif itu adalah alladhi yudrik ad-daqiq, hal-hal yang jelimet. Enggak tahu bahasa Indonesianya apa. Ya, kalau bahasa Indonesia, kalau bahasa Jawanya ada ad-daqiq, sesuatu yang jelimet. Rumit. Ya, di situ ada rumit, ada kompleks. Ini soal, misalnya soal ujian yang jelimet. Wah itu permasalahan jelimet. Itu multi kepentingan, multi pelaku. Ini masalahnya jelimet sekali ini. Itu artinya di situ pelakunya banyak, perseteruannya banyak. Bukan cuma A sama B. Ternyata A sama B, B sama C. Ini C sama A, wah semuanya jadi satu berseteru di situ. Wah, ya, maka tidak bisa cuma diselesaikan. Ini tidak bisa selesai kalau cuma beresi A sama B. Nanti melibatkan B, melibatkan C, melibatkan D, melibatkan F dan seterusnya. Wah, itu namanya kalau orang Jawa nyebut jelimet, bahasa Arabnya itu daqiq. Jamaknya daqaiq. Dan untuk kalau daqiq, kalau jelimet itu harus diurai, harus didudukkan dulu. Kalau belum diurai, maka keadaannya seperti benang ruwet. Nah, ini benang ruwet, ini sambungnya kemana, ini sambungnya kemana, ini sambungnya kemana. Nah, itu perlu kecermatan luar biasa agar orang itu tahu, oh ini sambungnya ke sini, ini sambungnya ke situ, ini sambungnya ke situ. Yang faham dakik, faham hal-hal yang ruwet, jimat, multi komplek, bukannya komplek, multi komplek. Nah, itu namanya latif. Ya, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, ja'at imra'atun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang perempuan datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, wahai Rasulullah, dhahaba rijalu bi haditsika. Laki-laki memborong hadismu. Maka tetapkanlah untuk kami minafsika dari dirimu satu hari. Di mana di hari tersebut kami, para perempuan akan datang menemuimu di hari itu. Jadi waktu tersebut engkau ajari kami ilmu yang telah Allah ajarkan kepadamu. Maka Rasulullah SAW kemudian sepakat jika begitu, kumpullah para wanita di hari ini atau itu, di tempat ini atau itu. Maka mereka pun kumpul. Lantas Rasulullah SAW mendatangi mereka wanita. Ya, lantas Nabi ajari mereka. Nabi ajari mereka apa yang Allah ajarkan kepada beliau. Ya, maka di masa Nabi bisa kita katakan ada pengajian khusus muslimah. Ya, pengajian khusus muslimah sudah ada di masa Nabi SAW. Dan pengajian khusus muslimah tidak harus pematerinya muslimah. Ya, Nabi sendiri yang jadi pemateri. Fumakal, kemudian Nabi katakan, tidak ada seorang pun perempuan tuqaddim baina yadaiha yang telah menyerahkan di hadapannya dari anaknya. Maksudnya apa? Anaknya meninggal dunia. Tidak ada seorang perempuan yang anaknya meninggal dunia sebanyak 3 orang illa kanu laha hijaban minan nar. Kecuali 3 anak yang telah meninggal duluan tersebut akan jadi hijab baginya dari neraka. Ada seorang perempuan dari perempuan-perempuan yang kumpul bertanya, wahai Rasulullah, bagaimanakah kalian yang meninggal dunia 2? Fa'adatha marotain, wanita tersebut mengulang pertanyaannya sampai 2 kali. Lantas Rasulullah SAW mengatakan, wasnaini, wasnaini, wasnaini. Demikian juga dua, manakala yang meninggal dunia ada 2. Muttafaqan alaih, diatkan oleh Bukhari dan Muslim. Di sini kita jumpai semangat sahabiah untuk belajar agama. Semangat mereka untuk belajar agama. Dan di sini kita jumpai di antara hal yang menunjukkan semangatnya para sahabiah dalam belajar agama, mereka tidak menyukupkan diri dengan majelis umum. Karena Nabi tentu menyampaikan apa yang beliau sampaikan di masjid dan mereka pun bisa sholat di masjid dan ikut menyimak apa yang Nabi sampaikan. Namun mereka tidak merasa cukup dengan hal itu. Mereka perlu ruang yang khusus dan lebih bebas dan merdeka untuk banyak bertanya. Karena ketika di majelis umum boleh jadi pertanyaan dan sebagainya didominasi oleh laki-laki. Kemudian dari Salim itu Salim bin Abdullah bin Umar, anaknya Abdullah bin Umar, an abihi dari bapaknya, tentu berarti bapaknya adalah Abdullah bin Umar ibn Al-Khattab radallahu anhu atau radallahu anhuma. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyampaikan tidak boleh hasad kecuali untuk 2 jenis orang. Rajulun atahu Allahul Qur'ana, seorang yang Allah berikan padanya Al-Quran sehingga dia menjadi penghafal Al-Quran, hafid Al-Quran, dan penghafal Al-Quran yang menjaga hafalannya, maka yatluhu ana al-lail wa ana an-nahar, dia akan membaca Al-Quran dalam porsi yang sangat banyak, lebih banyak, jauh lebih banyak dibandingkan yang tidak hafal Al-Quran. Maka dia baca Al-Quran tersebut di waktu malam dan di waktu siang. Warajulun, dan seorang yang Allah berikan padanya malan, harta yang berlimpah. Maka dia menginfakkan hartanya di waktu malam dan di waktu siang, yaitu infak yang terpuji, yaitu infak di jalan-jalan kebaikan. Muttafaqun alaih, diatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Penjelasannya, la hasada ila fitnataini. Hasad, pengertiannya adalah berangan-angan hilangnya nikmat dari orang yang diberi nikmat. Sebagian ulama mengkhususkan definisi hasad manakala berangan-angan dalika hal tersebut nikmat linafsi, agar pindah pada dirinya. Walhaq, namun yang benar definisi hasad itu aam, yang lebih luas, yaitu berangan-angan hilangnya nikmat, baik setelah hilang dari orang itu pindah ke dirinya ataukah tidak pindah pada dirinya. Yang penting tidak hilang dari orang itu. Wasababu, dan sebabnya, sebab hasad telah menjadi tabiat manusia, majbulatun, terfitrahkan, yaitu memiliki tabiat dan karakter bawaan, ala hubi tarafu. Manusia itu banyak hubi tarafu, merasa lebih tinggi, suka merasa lebih tinggi daripada orang-orang yang lain yang sejenis dengannya. Fa'idha ro'a li ghairihi, ternyata dia lihat pada orang lain, ma laisa lahu, sesuatu yang tidak dia miliki. Maka manusia tadi ingin agar hal itu hilang dari orang itu. Tujuannya apa? Liyartafi'a alaihi, supaya dia tetap lebih tinggi daripada orang itu. Atau mutlaqan, dia ingin agar nikmat tadi berpindah, hilang dari dia, kemudian pindah ke saya. Tujuannya apa? Supaya saya lebih tinggi. Atau nikmat tersebut pindah, hilang dari dia, meskipun tidak ke saya. Tujuannya apa? Liusawihi, supaya sederajat. Saya dengan dia sama. Ya zula, hilang dalika nikmat tersebut, anhu, dari orang itu, lahu, berpindah kepada dia. Ini, tadi kelewatan lahunya. Lahu, berpindah kepada dia. Kalau berpindah kepada dia, maka dia punya nikmat yang tidak ada pada orang lain. Sehingga, liyartafi'a alaih, merasa lebih tinggi daripada orang lain. Amutlaqan, atau mutlak, hilang. Meskipun tidak lahu, tidak berpindah kepadanya. Apa tujuannya? Apa yang diinginkan? Kalau yang penting hilang, liusawihi, supaya dia sama dengannya. Dan orang yang memiliki hasad ini orang yang tercela. Kapan? Jika dia beramal dengan konsekuensi hasadnya. Apa itu tasmim? Apa bentuk amalnya? Tiga. Yang pertama adalah tekad bulat. Tekad bulat. Tasmim itu bahasa, terjemah bahasa Jawanya ada budek. Nah, budek itu sudah tekad bulat, enggak mempan dikasih nasihat. Mau orang ngasih nasihat, mau menghalang, enggak. Nah, itu namanya tasmim. Namanya tasmim. Terjemah Jawanya budek. Tekad bulat sampai sudah enggak mempan dinasehati. Kalau terjemah bahasa Indonesianya tadi tekad bulat, namun tekad bulatnya kurang menggambarkan, ya. Pakai terjemah Jawa lebih menggambarkan. Budek. Nah, itu mau dinasehati, mau pokoknya saya gini. Ini mau nasihat, mau orang tuanya ngasih nasihat, kakak adiknya ngasih nasihat, gurunya ngasih nasihat, pokoknya enggak, saya putusannya sudah gini. Semua nasihat pokoknya saya tutup telinga. Ini kan dari kata-kata som. Artinya tuli. Tasmim, ini dari kata-kata som, artinya tuli. Tasmim itu artinya bertekad bulat, sehingga seakan-akan dia tutup telinga, tuli dari semua nasihat. Au qaul, ya, maka hasad itu bernilai dosa kalau sampai ada tasmim, bertekad bulat untuk melakukan tindakan apa terhadap berniat. Ini sudah dosa. Apalagi qaulin, sampai jadi kata-kata au fi'lin atau perbuatan. Wayambari dan sepatutnya bagi orang yang terlintas pada dirinya. Dalika hal tersebut hasad, hendaklah dia membenci hasad tersebut. Kama yakrahu mawudi'a fi tab'ihi, sebagaimana seorang itu tidak suka apa yang telah diletakkan dalam karakter bawaannya berupa hubil manhiyat, menyukai kejelekan-kejelekan. Maka adalah dia benci hasad itu sebagaimana dia benci seandainya dia pelit. Benci kalau dia penakut. Benci kalau dia punya kesukaan kepada hal-hal yang terlarang. Maka hasad itu jika baru lintasan pikiran dimaafkan. Hasad itu jika baru lintasan pikiran dimaafkan. Tidak bernilai dosa. Baru bernilai dosa manakala ada tasmim, tekad bulat, apalagi diucapkan, apalagi ini ada aksi yang dilakukan. Namun mereka para ulama mengecualikan ada hasad yang diperbolehkan, yaitu ma idza kanatin nikmatul kafirin. Jika nikmat itu ada pada orang kafir atau orang yang fasik, kemudian ini dimanfaatkan untuk melakukan maksiat. Ada orang kaya raya dengan kekayaannya dia kemudian jadi donatur pesta miras misalnya. Dia muslim, kaya. Namun duitnya dipakai untuk semacam itu. Maka orang hasad boleh. Orang berharap mudah-mudahan cepat miskin orang itu. Ya, supaya apa? Supaya enggak ada yang lagi yang ngebosi pesta miras di kampung kita. Ini dikecualikan, itu sini disampaikan, itu dikecualikan dari hasad yang terlarang. Fahadha hukmul hasadi, inilah hukum hasad sesuai dengan pengertian yang sebenarnya dari hasad. Adapun hasad yang disebutkan dalam hadis ini, maka dia bukan hasad. Maka sebenarnya yang dimaksudkan adalah ghibtah. Nah, ghibtah namun disebut hasad, nah ini majazan statusnya. Ini adalah majaz tidak asli. Definisi ghibtah adalah seorang itu berangan-angan, ayakuna lahu, dia memiliki semisal yang dimiliki oleh orang lain tanpa hilangnya hal tersebut dari orang lain. Dan semangat luar biasa untuk memiliki ghibtah itu disebut munafasah persaingan. Namun masih tergolong persaingan sehat. Nih, kalau persaingannya itu dasarnya hasad, nah itu persaingannya pasti tidak sehat. Nih, kalau persaingan itu dasarnya ghibtah, nah itu biasa kita sebut di masyarakat kita dengan bahasa persaingan sehat. Dia ingin punya karir seperti itu, punya kekayaan seperti itu, dan dia rajin kerja dan sebagainya supaya bisa mengimbangi kawannya. Maka ini munafasah, persaingan. Dan hukum munafasah dirinci yang pertama, ingkana fi ta'ah. Jika persaingan itu dalam masalah ketaatan, dia pintar, dia hafal Al-Quran, saya harus hafal Al-Quran. Dan semacam itu, fawa mahmudun, maka itu persaingan yang terpuji. Bahkan diperintahkan oleh Al-Quran, berdasarkan firman Allah Ta'ala, faliyatana fasil mutanafisun. Di sinilah bersaingnya orang-orang yang bersaing. Wa in kana fil ma'siyati, namun jika persaingan itu dalam maksiat, fa huwa madmumun, maka itu tercela. Contohnya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala tanafasu, janganlah kalian bersaing. Kemudian yang ketiga, wa in kana fil ja'izat, namun dalam hal-hal yang mubah, harta yang mubah. Nilai IPK yang tentu hukumnya mubah, saya harus enggak kalah dengan nilai dia. Ini berarti fija'izat. Fawa mubah, maka persaingan dalam hal yang mubah, hukumnya mubah. Maka ada tiga rincian hukum munafasah persaingan. Jika dalam kebaikan dan ketaatan hukumnya dianjurkan, terpuji, berarti dianjurkan sunnah minimal hukumnya. Jika dalam maksiat, maka hukumnya madzmum, tercela atau haram. Jika dalam hal yang mubah, maka hukumnya mubah. Faka'annahu qala, seakan-akan Nabi mengatakan dalam hadis, tidak ada ghibtah yang lebih besar dan lebih utama dibandingkan ghibtah terhadap dua perkara ini. Kenapa di sini ada hasar? Ghibtah yang utama hanya ada pada dua hal ini. Ada hasar, ada pembatasan. Wa wajhul hasri, dan alasan dan penjelasan tentang pembatasan ini adalah karena yang namanya taat itu ada dua macam. Ada taat dengan badan, ada taat dengan harta. Nih, atau tersusun dari dua-duanya. Ketaatan badan sekaligus harta, contohnya haji. Ketaatan harta, contohnya zakat dan infak. Ketaatan badan, contohnya sholat dan yang lain. Ya, demikian. Kemudian di bab yang keenam, di antara sifat wanita muslimah salihah adalah antusias, semangat untuk menuntut ilmu yang bermanfaat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, tentu Allah akan tinggikan orang-orang yang beriman di antara kalian dan yang diberi ilmu beberapa derajat. Wallahu bima ta'maluna khabir, Allah khabir, dat yang maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Derajat di sini mencakup dua hal, derajat abstrak dan derajat konkret. Derajat konkret, derajat di surga. Maka orang yang berilmu dan beriman, derajatnya di surga lebih tinggi daripada yang tidak. Kemudian yang kedua, derajat abstrak, yaitu derajat di dunia. Derajat di dunia berupa doa, berupa pujian untuk orang-orang yang berilmu. Allah Ta'ala berfirman, wa qur rabbi zidni ilma, wahai Rabbku tambahkanlah ilmu untukku. Tentang rabbi zidni ilma, Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala mengatakan, ayat ini atau doa ini sangat jelas menunjukkan keutamaan ilmu, karena Allah Ta'ala tidak memerintahkan Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam untuk meminta tambahan apapun kecuali tambahan ilmu. Dan ini dimaksud dengan ilmu di sini ilmu syar'i. Ilmu syar'i definisinya ilmu yang membuahkan pengetahuan tentang apa yang wajib bagi mukallaf, tentang masalah ibadah atau muamalah. Demikian juga pengetahuan tentang Allah dan sifat-Nya. Wa ma yajibu lahu, dan apa yang menjadi kewajiban kita kepada Allah berupa melaksanakan perintah-Nya. Demikian juga mensucikan Allah dari segala sifat yang jelek. Wa madaru dalika, dan inti ilmu agama itu tiga. Alat tafsir, ilmu tafsir, dan tentu harus ada alatnya. Maka ilmu maqasid, ilmu itu ada, ilmu agama ada dua macam, ada ilmu alat dan ilmu maqasid. Ya, kalau usul tafsir, ulumul Quran itu alat. Apa maqasidnya? Ilmu tafsir, tafsirnya itu sendiri, tafsir Al-Quran itu sendiri. Mustalah hadis dan macam-macam itu alat. Maqasidnya apa? Sarah hadis. Kemudian yang ketiga adalah ilmu fikih. Itu ilmu maqasid, inti ilmu maqasid ada di ilmu yang jadi tujuan dari ilmu-ilmu agama, ada di tiga ilmu ini. Demikian wasallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam radhiyallahu anhu alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.